Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Saya diberikan kehormatan tanaman yang diletakkan benihnya di dalam tanah setelah kulitnya pecah disiram dengan air terus-menerus didoakan lalu berbatang, bertunas, bercabang, berputik, berbuah. Sekarang buahnya sudah ranum, tinggal dipetik, tapi kemudian yang menanam itu tidak mau memetiknya. Menunggu Abdul Somad datang untuk memetik. Lalu kemudian ketika buah yang sudah masak, cantik, indah, harum, semerbak, dipetik, dipoto. Fotonya di-share. Semua orang mengatakan buah ditanam Abdul Somad. Padahal Abdul Somad cuma numpang foto untuk memetik buah saja. Di dunia, semua orang yang melihat memuji Abdul Somad. Fotonya di-upload di Instagram, di Facebook, mereka mengatakan mantap, mantap, mantap, keren, teruskan, oke, like. Tapi dalam catatan malaikat, itu adalah jerih payah Kiai. Kiai Amin Rifki. Amin Rifki. Yang tiap malam membangunkan santrinya untuk tahajud, mengulangi murojaah hafalan Qur'annya di dalam sholat. Yang memperhatikan letak-letak pojok ayat supaya tidak lepas dari kepalanya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak memerlukan pujian manusia. Kam min masyhurin fil ard wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi tak dikenal malaikat di langit. Karena mereka takut keikhlasannya rusak karena pujian manusia. Jadi saya hari ini sedang menjelaskan posisi Al-Fakir Abdul Somad adalah memberikan motivasi buat adik-adik, walaupun yang diberikan motivasi ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, supaya kita jangan sampai salah langkah, jangan sampai salah pikir, gara-gara salah pikir salah ngomong, salah ngomong salah bertindak, salah bersikap karena tidak bisa memposisikan diri. Siapa Abdul Somad untuk memberikan kami motivasi, mendidik kami? Saya diberikan kehormatan. Saya saat ini adalah dianggap sebagai saudara yang memberikan sepatah dua patah kata supaya menjadi bekal. Mudah-mudahan ketika pesan-pesan ini sampai, adik-adik mengamalkan, pahalanya mengalir juga ke kuburan Abdul Somad kalau dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Poin yang pertama, pentingnya kita memposisikan diri siapa kita. Kalau ada orang pakai celana pendek karena dia pemain bola, biasa saja. Kenapa demikian? Semua orang tahu dia main bola. Tapi kalau ada orang penghafal Quran, walaupun dia pakai celana panjang, enggak pakai peci, orang berbisik. Kenapa? Tidak pandai memposisikan diri. Seandainya saya datang pagi ini, Ustaz Somad, tolong berikan pembekalan untuk adik-adik kita hafiz Quran. Ya, insya Allah datang. Tiba-tiba saya datang kemari pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm. Hi guys. Secara fikih enggak salah. Kenapa? Karena menutup aurat bainas surrati war rukbah, antara pusar dan lutut sudah tertutup. Saya pakai jaket kulit, enggak salah. Pakai celana jeans, enggak salah. Pakai helm, enggak salah. Tapi adabnya kena. Makanya ada ditulis adab hamalatul Quran. Maka posisikanlah diri. Tertawa terbahak-bahak, enggak salah. Lucu, senang, enggak salah. Tapi begitu adik-adik membawa Al-Quran 30 juz di kepala, dari mulai cara berjalan, dari mulai cara bicara, dari mulai tatapan mata. Ustaz Somad, kenapa enggak melihat wajah pembawa acara ketika sedang dialog di TV. Kebetulan pembawa acaranya perempuan. Pokoknya dalam acara itu mereka perhatikan mata saya ke lantai terus. Kenapa Ustaz gak lihat wajah dia? Kalau saya lihat wajah dia, kamera ke mata saya. Ini penting. Jangan sampai kalau kita salah, yang disalahkan orang, Al-Qur'annya ikut salah. Oh, lihat tuh, ngapal Qur'an tapi duduknya di pinggir jalan. Makanya adab fauqal ilmi. Al-adab fauqal ilmi. Adab-adab ini penting. Supaya kita jangan sampai salah adab. Karena ketika kita salah, yang disalahkan orang nanti pondoknya. Ketika kita salah, yang disalahkan orang kiainya. Ketika kita salah, yang disalahkan orang na'udzubillah Al-Qur'annya. Dan ketika kita salah, yang disalahkan orang Islamnya. Dan ketika salah, yang disalahkan orang siapa dulu yang memberikan pembekalannya? Abdul Somad. Oh ya jelas. Ini orangnya memang bermasalah. Makanya dia pun mendidik orang jadi masalah. Ya enggak salah lagi, memang sudah masalah. Disitulah letak masalahnya. Nah, jadi perlu kembali menyegarkan ingatan, sering duduk dengan kiai, minta nasihat. Walaupun saat ini nampaknya Al-Fakir Abdul Somad yang diberikan kesempatan, tapi nanti soan ketemu. Saya dalam satu bulan setiap pergi ke daerah pasti ketemu kiai, doakan saya kiai, beri saya nasihat kiai. Kenapa? Karena tidak ada lagi orang menasihati kita. Adik-adik sudah hafal Quran, orang segan mau nasihati. Tapi kalau ketemu kiai sepuh yang lebih tua, yang lebih banyak makan asam garam kehidupan, yang lebih berpengalaman, andai dia tidak memberikan nasihat, paling tidak dia berikan doa. Doanya meluluhkan hati, sombongnya hilang, angkuhnya terbang, hatinya terbuka, pikirannya open minded, open terbuka mind pikiran untuk menerima saran, sumbangsih, kontribusi dari orang lain. Poin yang pertama. Poin yang kedua. Al-Qur'an itu tidak turun dalam bentuk kertas yang melayang-layang dari langit. Al-Qur'an itu adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunyikan oleh mulut Jibril alaihi salam. Ketika Jibril membacakan ayat itu, Nabi Muhammad langsung mengucapkannya karena enggak sabar takut lupa. Lalu kemudian Allah mengatakan, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan gerakkan lidahmu ketika Jibril baca ayat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan mengumpulkan bacaannya dan kami yang membacakannya. Jibril membaca didengar Nabi Muhammad SAW. Nabi membaca didengar oleh sahabat. Sahabat membaca didengar oleh tabi'in. Tabi'in membaca didengar oleh tabi'in. Sampailah ke kiai membaca, adik-adik mendengar, maka suatu kehormatan. Bunyinya sama, suaranya sama, nafasnya sama, bersanad bersambung sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada dalam ajaran lain. Kitab sucinya diterjemahkan, diolah, diedit, diotak-atik, tapi Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali taukid. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5. Kenapa Allah sampai 5 kali mengatakan kami? Syukran kiai. Jazakumullah. Kenapa sampai 5 kali? Allah itu berapa? Qul huwallahu ahad. Allah itu berapa? La ilaha illa huwa. Tapi kenapa dia ulang sampai 5 kali di situ? Dia ingin mengatakan kami. Tapi dia satu, kenapa dia katakan kami? Karena para penghafal Quran juga ikut dilibatkan untuk menjaga Al-Quran. Kalau tidak ada adik-adik penghafal Quran, terbakar Al-Quran di perpustakaan, banjir bandang tsunami, hilang semua Al-Quran, datang serangan dari tentara Mongol, menghancurkan Bani Abbasiyah. Mereka ambil Al-Quran, kitab-kitab tafsir. Mereka buang ke sungai Efrat dan sungai Tigris sampai warnanya berubah menjadi hitam karena tintanya luntur. Jembatan tidak ada, kuda menyeberang di atas kitab-kitab. Kenapa Al-Quran masih ada sekarang? Karena ada penghafal Al-Quran. Dan kalau orang mengatakan ini zaman gila Ustaz, banyak peminum khamar, banyak pecandu narkoba, la tasubbud dahra, jangan kau caci maki zaman, karena zaman tidak salah. Yang salah adalah manusia yang mengisi zaman. Adik-adik adalah bukti bahwa zaman tidak bersalah. Siapa yang mengatakan internet salah? Siapa yang mengatakan zaman salah? Siapa yang mengatakan dunia sudah rusak? Hari ini kita melihat ada anak-anak yang tumbuh sebagai penghafal Quran. Kalian adalah bukti kebenaran. Allah berjanji, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran yang nyata. Tanzilal azizir rahim, dia turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedatangan adik-adik ke atas dunia ini, tepatnya di Pulau Madura ini, bukan sekedar untuk membuat dunia ini menjadi kotor, bukan menjadi sampah na'udzubillah, bukan membuat macet jalan, bukan ngabis-ngabisin padi di Pulau Madura, tapi sebagai bukti kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang mengecilkan kita, besarkan diri kita. Membesarkan diri itu kan takbur sombong Pak Ustadz. Besar bukan karena jabatan, besar bukan karena kekayaan, besar bukan karena kekuasaan, tapi karena Allah sudah memilih engkau untuk mewarisi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran sudah meninggal. Sahabat-sahabat Nabi meninggal, terakhir meninggal Anas bin Malik, terakhir meninggal Abu Tufail. 100 tahun setelah aku ada di dunia ini, semua sahabat meninggal, kata Nabi. Tapi ada yang ditinggalkannya Al-Quran yang diwariskan generasi bergenerasi, zaman berzaman, sampai tahun 1443, 2022, 15 abad hampir perjalanan Islam, 1 milenium setengah, adik-adik terpilih di antara semua anak-anak yang ada di dunia. Bayangkan itu. Berapa janin yang maaf keguguran, prematur, ada yang selamat lahir. Berapa di antara anak yang terlahir itu tertabrak mobil, kecelakaan, demam panas, meninggal. Sampai remaja, berapa banyak di antara yang remaja itu juga meninggal karena geng motor, sakau, overdosis narkoba, karena tawuran, meninggal. Setelah itu ada yang sampai usia kuliah belajar. Berapa banyak di antara mereka ketika mengajukan judul enggak diterima dosen, stres, minum racun tikus, meninggal. Berhasil sampai sarjana. Berapa banyak di antara yang sarjana yang sehat, dokter spesialis, ternyata diserang COVID, meninggal. COVID sudah pulang, ibunya datang. Pulang juga, adik-adik tetap bertahan. Kalian adalah anak-anak yang lulus fit and proper test. Dari mulai rahim sampai usia sekarang. Kenapa kalian masih hidup? Oh, karena rajin makan 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang habis olahraga sakit jantung mati. Lalu kenapa masih hidup? Karena Allah ingin kalian menjadi baik. Dan dunia ikut menjadi baik karena kehadiran kalian. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Ada yang dikasih hidup, ada yang dikasih mati. Kenapa Allah beri kalian hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya dan kalian lulus sampai hari ini. Apakah besok akan lulus? Kita semua berharap karena kelulusan kalian menjadi barokah buat kami. Setiap satu huruf yang keluar dari mulut kalian mengalir pahalanya untuk ayah kalian, untuk ibu kalian, untuk para kiai. Abdul Somad dapat juga walau sedikit 0,1%, karena dia bagian finishingnya saja. Ada tukang yang ngecor lantai, menanamkan tiang panjang, yang memasang, semuanya tukang, hingga jadilah hotel bangunan yang cantik indah ini. Mereka bekerja keras, luka tangannya, melepuh kulitnya, berdarah jarinya. Tapi begitu bangunan sudah selesai, datang Abdul Somad. Acara apa? Pemencetan tombol peresmian hotel. Ini namanya kerja titik ba. Apa maksud titik ba? Tulisan kaligrafinya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik luar biasa. Tapi titiknya kurang. Maka datang Abdul Somad. Berikut ini peletakan titik ba. Semua menyangka, itu tulisan siapa? Abdul Somad. Padahal dia hanya meletakkan titik ba-nya saja. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan adik-adik sekalian. Yang ketiga adalah kalau ada orang punya anak, anaknya pandai nyanyi, dia bangga. Itu anak siapa? Anak saya. Kok pandai nyanyi? Siapa dulu ibunya? Luar biasa. Ada anaknya kaya, dia bangga. Tapi jangan lupa, berapa lama penyanyi bertahan? Setelah itu suaranya hilang. Cantik diisi plastik. Plastiknya keluar. Tua, ompong, peot. Top. Ada orang yang punya jabatan. Itu anak siapa yang jadi pejabat? Anak saya. Berapa lama jabatan? 2 periode. Setelah itu KPK datang. Yang paling bahagia adalah ayah dan ibu kalian. Kenapa? Kalian penghafal Quran. Satu hari paling tidak murojaah 2 juz, satu bulan kalian khatam 12, satu tahun 24 kali, satu bulan 2 kali, sampai hari kiamat. Dan kalian nanti akan punya murid, mendirikan pondok pesantren tahfiz Quran, murid kalian punya murid, murid kalian punya murid, menggurita. Yang awalnya hari ini adik-adik perempuan 6, laki-laki 4 atau 3? 5. Ada satu di balik tiang, enggak kelihatan. Tapi malaikat tidak pernah luput mencatat segala amal kalian. Dari 6 ini akan ada 6.000 tahfiz Quran perempuan. Menyebar dari Pulau Madura sampai ke Pennsylvania, Amerika. Nanti akan ada Mau'izul Amin. Ustaz Abdul Somad nanti datang ya. Acara apa? Acara peresmian. Peresmian apa? Peresmian cabang Mau'izul Amin Eropa. Amin. Ketika itulah nanti orang akan berkata, oh, Republik Indonesia kebanggaan kita. Dari mana itu datang? Dari Indonesia. Indonesia bagian mananya? Bagian Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banggakan. Ada orang yang bisa membuat pesawat, pesawatnya meledak, hilang. Tapi kalau orang yang hafal Quran, ketika orang tuanya meninggal, dia membaca Al-Quran, la aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak terhitung satu huruf. Likulli harfin ashru amsalha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Bayangkan adik-adik satu hari membaca 1 halaman, 2 halaman, 20 halaman, 1 juz. Habis itu pahalanya melimpah ruah. Kalau orang tuanya masih hidup, disehatkan Allah badannya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, dilapangkan Allah alam kuburnya. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Turun rahmat Allah disebabkan Al-Qur'an. Itulah mengapa kita minta turun rahmat dengan Al-Quran. Allahummarhamna bil-Quran. turunkanlah rahmat kepada kami, barokah Al-Quran. Jadi kalau mau Pulau Madura ini selalu dapat curahan rahmat, kalau mau Republik Indonesia ini tidak putus dari rahmat, maka satu-satu, salah satu jalan adalah memperbanyak para penghafal Quran. Adik-adikku sekalian, kalian yang menyebabkan turunnya rahmat Allah ke Pulau Madura ini, insyaAllah. Di samping para alim ulama, para kiai kita, tapi kalian salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalian pulang ke rumah, rahmat turun di rumah. Kalian masuk ke kamar, rahmatnya turun ke kamar. Saya masih ingat ketika masih kecil, diundang penghafal Quran, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke kamar tidur, dibawa ke dapur, dibawa ke seluruh rumah. Saya heran, masih SD, saya gak tahu. Kebetulan ada yang menang musabaqah tilawatil Quran, diundang baca Quran jalan keliling. Kenapa? Sekarang baru paham, rupanya bekas-bekas tapak kakinya, bekas-bekas dia berjalan, diharapkan turun rahmat dan barokah-barokah. Jadi video ini nanti di-share, semua yang punya anak gadis ingin supaya kalian menjadi menantunya. Amin, amin. Karena ingin rahmatnya, barokahnya turun insyaAllah. Maka umat ini disadarkan, keberhasilan dunia akan berakhir, tapi kemampuan Al-Quran inilah yang akan kekal abadi. Itu tiga poin utama, mudah-mudahan menjadi bekal buat adik-adik dan kita semua insyaAllah.